Penulis rahimahullahu taala berkata, ai wa min haitsu kharajta fi asfarika wa ghairiha wa hadha lil umum fawalli wajhaka shatr al masjidil haram ai jihatahu. Maksudnya, dari mana saja kamu keluar dalam perjalananmu atau selainnya, dan ini bersifat umum, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maksudnya menghadaplah kepadanya. Kemudian Allah mengarahkan firman-Nya kepada seluruh umat secara umum. Tsumma khatabal ummata umuman faqal, beliau Allah berfirman, "Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Wa qala wa innahu lal haqqu min rabbik akkadahu bi inna wallam li alla yaqa'u li ahadin fihi adna syubhah wa li alla yadhunnu annahu ala sabilit tashahhi lal imtithal. Artinya, kemudian Allah mengarahkan firman-Nya kepada seluruh umatnya. Jadi kalau kita perhatikan perkataan pertama penulis rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya itu redaksinya kepada Rasulullah, yaitu dari mana saja kamu keluar. Kamu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar dalam perjalanan atau yang semisalnya, ya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajahmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke arah Masjidil Haram. Maksudnya hadapkanlah kepadanya, yaitu ke arahnya, ke arah Masjidil Haram. Kemudian Allah mengarahkan firman-Nya kepada seluruh umat secara umum. Lalu di ayat yang ke-150, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan firman-Nya kepada seluruh umat secara umum. Yaitu Allah berfirman, "Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra." Jadi awal mula redaksinya untuk Rasulullah, kemudian setelah itu untuk umatnya. Dan dari mana saja kalian, makanya di situ disebutkan kamu sekalian. Kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Wajah kalian ke arahnya. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Rabbmu. Allah menegaskan dengan huruf inna dan lam, agar tidak terjadi syubhat yang terkecil sekalipun pada seseorang, dan agar tidak mengira bahwa itu hanyalah kesenangan belaka dan bukannya melaksanakan perintah. Jadi ketika Allah mengatakan wa innahu lal haqqu, di situ ada penekanan inna kemudian lam. Allah berfirman, wa innahu lal haqqu. Di sini ada wa inna, ya, ini penekanan. Kemudian di sini ada lam, lal haqqu. Ini lamnya, ini innanya. Ini penekanan untuk menjelaskan bahwasanya pemalingan kiblat mengarah Masjidil Haram itu benar-benar dari Allah. Wa innahu lal haq, dan sesungguhnya pemalingan kiblat benar-benar dari Allah. Sesungguhnya, ini sesungguhnya artinya ini benar-benar. Ini dua-duanya adalah huruf untuk menekankan. Dalam bahasa Arab harfu taukid, huruf untuk penekanan. Ya. Wa innahu lal haq mir rabbik. Ini agar apa? Agar orang tidak ada syubhat di dalam hatinya. Oh, jangan-jangan itu main-main pemindahan kiblat. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang itu iseng untuk memindahkan kiblat ke Masjidil Haram. Tidak. Tapi memang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian penulis mengatakan, "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Bal huwa muttali'un 'alaikum fi jami' ahwalikum." Fata'addabu ma'ahu wa raqibuhu bimtithali awamirihi wajtimani nawahi. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Saya sering mengatakan ayat ini sebagai ayat apa? Ancaman. Ayat yang semisal ya dengan ini, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Ini ayat ancaman. Bukan berarti ayat pemberian pengetahuan dari Allah, tetapi dia ayat ancaman. Akan tetapi dia mengawasi kalian di segala kondisi kalian. Maka berbuat baiklah kepadanya, yaitu kepada Allah. Dan cermatilah pengawasannya, selalu merasa diawasi oleh Allah. Dengan selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini para ikhwah sekalian, ini pelajaran menarik tentang muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Ciri orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah adalah mengerjakan perintah menjauhi larangan. Ciri orang yang merasa diawasi oleh Allah adalah mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Ciri orang yang muraqabah, tingkat yang paling tinggi, ya, selalu merasa diawasi oleh Allah, yaitu dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian penulis mengatakan, fa inna a'malakum ghaira maghfulin anha. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan kalian tidaklah dilalaikan. Ya, tidaklah dilalaikan. Apa yang kita perbuat akan selalu tidak pernah lengah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kapan kita berbuat maksiat, ingin muraqabah, ingat ayat ini. Ya. Maka ayat ini wamallahu bighafirin amma ta'malun, ini ayat muraqabah. Catat itu baik-baik, ayat-ayat yang semisal dengan ini wamallahu bighafirin amma ta'malun. Ini ayat-ayat muraqabah. Allah tidak pernah sekali-kali lengah dari apa yang kalian perbuat. Kapan kita ingin menyimpang dari jalan Allah, ingat ini. Allah tidak pernah lengah. Kapan kita ingin maksiat, ingat ini. Allah tidak pernah lengah. Ini ayat muraqabah. Ya, ini ayat yang muraqabah. Kalau kita lihat berapa banyak ayat yang disebutkan oleh Allah semisal, coba kita cek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Ada 2 4 6 8 9 ayat. 9 ayat yang menunjukkan akan hal ini. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 74. Ya, bagi siapa yang ingin memperbaharui bendaharanya, membendahara keilmuannya, Surat Al-Baqarah ayat 85, Surat Al-Baqarah ayat 140, Surat Al-Baqarah ayat 144, Surat Al-Baqarah ayat 149, Surat Ali Imran 99, Surat Al-An'am ayat 132, Surat Hud ayat 123, Surat An-Naml ayat 93, Al-Baqarah 74, 85, 140, 144, 149, Ali Imran 99, Al-An'am 132, Hud 123, An-Naml 93. Semua ayatnya di belakangnya ada wamallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Sekitar ada 9 ayat ya yang merupakan muraqabah. Ini ayat tentang muraqabah. Maka pelajaran bagi ini yang sangat berarti adalah ayat muraqabah. Kapan kita mulai menyimpang dari Allah, baik itu ucapan, baik itu perkataan, maka ingat wamallahu bighafirin amma ta'mal. Kapan kita mulai melakukan dosa maksiat, ingat itu. Wa mallahu bighafirin amma ta'malu. Kapan kita mulai lisannya tidak terjaga, suka dusta, tidak jujur, ya. Kemudian bersumpah palsu, menghibah, namimah, kemudian mengejek, mencela, memaki-maki, ya. Kapan itu, dan termasuk daripada lisan adalah tulisan yang menggambarkan lisan. Termasuk daripada lisan adalah tulisan yang menggambarkan lisan. Maka ingat, wallahu bighafirin amma ta'malun. Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kalian perbuat. Ini pelajaran yang sangat berarti pagi ini. Ayat muraqabah adalah pada 9 ayat. Yaitu wallahu bighafirin amma ta'malun. Kita lanjutkan. Kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir, ada pelajaran menarik yang beliau sampaikan. Perhatikan baik-baik para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau mengatakan hadza amrun thalisun minallahi ta'ala biistiqbalil masjidil haram min jami' aqdaril ard. Tidak ada dalam buku kita. Ini adalah perintah ketiga dari Allah untuk menghadap ke Masjidil Haram dari seluruh penjuru dunia. Ya, ayat yang ke-149, 150 itu adalah perintah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat sebelumnya yaitu ada pada ...144. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapkan wajah ke kiblat ketika sholat itu ada pada 3 ayat. 144, kemudian 149, kemudian 150. Nah, ini tidaklah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dicermati baik-baik, ya. Firman Allah itu bukan sekedar firman, tetapi dia adalah wahyu. Ketika Allah mengulang-ulang pasti ada manfaatnya. Ketika Allah mengulang-ulang pasti ada manfaatnya. Makanya kata-kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram itu diulangi oleh Allah sebanyak 3 kali. 140, 149, 150. Ya, 44 afwan. 144, 149, 150. 144 jika ingin melihatnya di halaman 242 pada buku kita itu. Nah, makanya saya katakan firman Allah itu bukan sembarangan. Dan ini dicermati oleh para ulama. Lihat, ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan wa qad ikhtalafu fi hikmati hadza tikrar 3 marrat. Para ulama berbeda pendapat tentang hikmah kenapa diulangi ini sebanyak 3 kali. Faqila ta'kidun li annahu awwalu nasikhin waqa'a fil Islam ala ma nassa 'alaihi Ibnu Abbas wa ghairuh. Artinya, pendapat yang pertama, kenapa diulangi sebanyak 3 kali? Sebagai penekanan bahwa itulah hukum penghapus pertama kali dalam Islam. Jadi hukum nasikh pertama kali dalam Islam itu. Ya. Penghapusan hukum pertama dalam Islam ini, penghapusan kiblat. Kan di dalam ilmu usul fikih ada namanya hukum nasakh wa mansukh. Nasakh itu penghapusan hukum dan mansukh artinya yang dihapus. Seperti misalkan Allah menghapuskan hukum rajam di dalam Al-Qur'an. Tulisannya. Ya, tulisannya dihapuskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tetapi hukumnya masih tetap. Tapi kan di sini terjadi hukum nasakh, penghapusan. Penghapusan hukum. Contoh yang lain. Lebih mudah mungkin Bapak memahaminya. Dulu setiap makanan yang dibakar, orang yang memakannya harus berwudu. Mungkin makan sate kambing atau artega, ya, itu harus wudu setelahnya. Dulu. Kemudian dihapus hukumnya. Apa dihapus hukumnya? Yaitu bahwa Jabir radhiyallahu anhu bercerita, akhira ma ahidna minan nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kami kenal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah alla natawadda. Kita tidak berwudu dari makan daging bakar kecuali daging unta. Kecuali daging unta. Ini namanya hukum nasakh wa mansukh. Ada penghapusan hukum dan ada yang dihapus. Ada yang menghapus dan ada yang terhapus. Ini hukum nasakh mansukh. Begitu juga ini pemindahan kiblat. Asalnya Baitul Maqdis dinasakh, dihapus menjadi kiblat Masjidil Haram. Ini adalah nasakh yang pertama kali dalam Islam. Makanya untuk penekanannya diulang berapa? 3 kali. Ini sebab kenapa pengulangan 3 kali. Dan saya katakan, kalau Anda membaca Al-Quran, ya, Al-Quran itu wahyu Allah. Tidaklah Allah sembarangan meletakkan satu huruf pun di dalamnya. Enggak sembarangan. Penyebutan Baqarah, kenapa Baqarah? Tadi malam saya baru lihat video. Dan video itu insya Allah saya akan terjemahkan. Luar biasa. Seorang ilmuwan, research, ilmuwan peneliti, beliau meneliti tentang ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Maka saya katakan, ya, percayailah bahwasanya firman Allah itu bukan sekedar firman. Surah Al-Baqarah ayat 26. Allah berfirman, oh, subhanallah saya merinding. Innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan seekor nyamuk. Nyamuk setelah diteliti, beliau berbicara dengan bahasa Arab dan ilmuwan Arab, setelah diteliti itu nyamuk ada apa? Kenapa Allah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an? Karena satu huruf pun, seperti yang saya katakan, satu huruf pun di dalam Al-Qur'an tidak pernah sia-sia. Apalagi sampai penyebutan nama langsung. Penyebutan Maryam, penyebutan Isa, penyebutan para nabi, penyebutan Fir'aun, penyebutan Karun, penyebutan macam-macam manusia dan makhluk yang disebutkan. Di antaranya Ba'ullah, yaitu nyamuk. Allah tidak malu membuat perumpamaan nyamuk atau yang lebih besar darinya. Lihat, kata-kata yang lebih besar ini, nyamuk diambil di mikroskop, betul ya? Bukan Microsoft ya, mikroskop. Diletakkan di kaca mikroskop, diperbesar sekian 400 ribu kali perbesar. Ternyata Pak, subhanallah, itu di kepalanya terdapat 100 mata. Di kepala nyamuk terdapat 100 mata. Kemudian dia mempunyai, kan dia menghisap darah. Dia mempunyai alat untuk kalau bahasa Indonesia itu penyulingan darah. Di dalam tubuhnya yang kecil itu ada 3 penyulingan. Pertama, dia ketika dia menghisap kemudian ditampung, kemudian setelah itu masuk ke dalam sebuah penyulingan yang lain untuk disuling, kemudian ada 3 penyulingan. Kemudian sekecil itu nyamuk mempunyai gigi 40. Kemudian dia kan memiliki hidung yang dengan hidung tersebut dia bisa membuat bagaimana caranya agar bisa menghisap darah. Jadi hidungnya itu ada yang berbentuk seperti pisau, yang tugasnya nanti membuat lubang persegi 4 untuk dia menghisap darah tersebut. Ya subhanallah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakini baik-baik ketika Anda baca Al-Qur'an. Makanya pentingnya membaca tafsir seperti itu. Bukan sekedar membaca. Karena setiap kata, jangan setiap kata, setiap huruf seperti alif lam mim, seperti yasin, nun, sad, kaf, ha, ya, ain, sad, qaf, ya, itu tidak sembarangan Allah letakkan. Karena dia firman Allah yang maha agung. Wahyu Allah yang maha sempurna. Nah, dengan seperti ini kita akan tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an yang kita baca ini adalah memang firman Allah. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah ketika Allah mengulangi fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Itu tiga kali Allah ulang. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga kali pengulangan tersebut bukan sia-sia. Untuk apa? Untuk menekankan tentang hukum nasakh pertama kali dalam Islam, yaitu pemindahan kiblat Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Makanya untuk penekanannya diulang sebanyak berapa? Berapa kali? Ini sebanyak tiga kali. Ini adalah pendapat dari Abdullah bin Abbas dan selainnya. Waqila bal huwa munzilun ala ahwal. Fal amrul awwal liman huwa musyahadatul Ka'bah. Artinya dikatakan juga bahwa terulangnya firman Allah sebanyak tiga kali itu karena beberapa sebab. Pertama, perintah pertama untuk mengulang itu adalah bagi siapa yang langsung melihat Ka'bah. Kan tiga kali. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini kali yang pertama, ini bagi siapa yang melihat Ka'bah langsung. Zatnya dia lihat langsung. Maka berpaling dia. Wathani liman huwa fi Makkah ghaiban anha. Yang kedua, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Perintah yang kedua adalah bagi siapa yang berada di kota Mekah tapi tidak langsung berhadapan dengan Ka'bah. Yang ketiga, wathalithu liman huwa fi baqiyatil buldan. Hakadha wajjahu Fakhruddin Ar-Razi. Artinya, dan yang ketiga adalah palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini untuk orang-orang yang di luar kota Mekah. Makanya diulang berapa? Berapa kali? Tiga kali. Dan ini pendapat kedua. Imam Al-Qurtubi mengatakan, al-awwal liman huwa fi Makkah, wathani liman huwa fi baqiyatil amsar, wathalis liman kharja fil asfar. Artinya, pendapat yang pertama adalah bagi siapa yang berada di Mekah. Palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Pendapat yang kedua, perintah yang kedua bagi siapa yang berada di selain Ka'bah, selain Mekah. Pendapat yang ketiga bagi siapa yang bepergian. Jadi di sini ada tiga pendapat. Kenapa diulang-ulang palingkan wajahmu ke Masjidil Haram sebanyak tiga kali? Pendapat yang pertama tadi apa? Yaitu itu sebagai hukum penekanan tentang hukum nasakh, penghapusan hukum. Pendapat yang kedua yaitu pemindahan atau palingkan wajahmu ke arah kiblat itu sesuai dengan keadaan. Bagi siapa yang berada di depan Ka'bah, palingkan wajahmu ke arahnya. Bagi siapa yang berada di Mekah tapi tidak berhadapan dengan Ka'bah, palingkan wajahmu ke arahnya. Bagi siapa yang di luar Mekah, palingkan wajahmu ke arahnya. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga adalah palingkan wajahmu kalau kamu berada di Mekah ke arah kiblat. Pendapat yang kedua, palingkan wajahmu kalau kamu berada di luar Mekah. Pendapat yang ketiga, perintah yang ketiga, palingkan wajahmu ketika safar, bepergian. Ini tiga pendapat yang dikatakan oleh siapa? Oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, dan wallahu alam, tiga-tiganya pendapatnya benar. Ya, tiga-tiganya pendapatnya benar. Meskipun Imam Ibnu Katsir seakan menguatkan pendapat yang ketiga, Imam Al-Qurtubi. Ya, pendapat yang ketiga. Baik. Ini sekali lagi saya tekankan kepada diri saya pribadi, seperti misalkan Allah menyebutkan waktu fajar, wal fajar. Itu bukan sekedarnya penyebutan demi waktu fajar. Walayalin ashar, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lihat, 10 hari pertama bulan Zulhijjah bukan sekedarnya Allah sebutkan, tetapi ternyata di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, sedikit menyinggung tentang 10 hari pertama bulan Zulhijjah, amalan sunnah yang hilang dari umat Islam sekarang adalah bertakbir. Ini takbir dimulai dari hari pertama. Agungkan Allah. Agungkan Allah di hari-hari ini. Kita kenal, mungkin sebagian kaum muslim, saya ulangi ini beberapa kali di Radio Gema Madinah. Mungkin sebagian muslim mengenal hari-hari suci itu cuma bulan Ramadan. Hari-hari berkah cuma 10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Tidak. Untuk siang, maka hari-hari yang agung, bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bazzar, afdalu ayami dunya ayyamul ashar. Seutama-utama hari dalam setahun, sepanjang hidup dunia, sampai hari kiamat, adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka agungkan hari-hari ini. Jangan seperti biasa. Melakukan dosanya pun jangan seperti biasa. Ya? Bukan maksudnya biasa melakukan dosa. Maksudnya jauhi sejauh-jauhnya. Terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Dan yang sunnah yang hilang adalah bertakbir dari kaum muslim. Diceritakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, beliau pergi ke pasar untuk bertakbir. Kalau kita mungkin sekarang bertakbir di pasar dikira orang gila. Kalau tidak mau dikatakan seperti itu, maka bertakbir di rumah. Sebarkan takbir di rumah-rumah kepada anak istri, bertakbir. Ya, ini sunnah yang hilang. Dan untuk takbir, tapi ini hanya bisa dikerjakan di haji. Maka orang yang mengingat haji, terutama orang yang dulunya sangat sangat terbiasa dengan suasana haji, akan sangat rindu. Walaupun dia meninggalkan hanya satu tahun sekali dalam hidupnya. Maka ada hadis yang berbunyi tentang takbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahalla muhillun qat wala kabbara mukabbirun qat illa bushir." Tidaklah orang yang berihram mengucapkan talbiyah walau satu kali. Dan mengucapkan takbir walau satu kali. Kecuali dia akan diberikan kabar gembira oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat bertanya, bil jannah ya Rasulullah. Diberikan kabar gembira dengan surga wahai Rasulullah. Bala. Iya. Satu kali takbir. Maka resapkan itu di dalam hati-hati kita. Ketika kita bertakbir dalam keadaan kita tidak mengerjakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pun masukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa qala huna li'alla yakuna linnas 'alaikum hujjah. Sebelumnya, saya masih ingin mengingatkan, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan, ini pun bukan hanya dalam keadaan maksiat. Dalam sabar menghadapi musibah, ujian. Wallah bighafilin amma ta'mal. Dalam sabar menghadapi kesempitan hidup. Wallah bighafilin amma ta'mal. Tanamkan itu dalam hati kita. Sehingga kita tegar. Tidak mudah mengeluh. Tidak mudah putus asa. Sebesar apapun musibah yang kita dapatkan. Maka ingat. وَمَاللَّهُ بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُ. Allah tidak pernah lengah dari apa yang kalian perbuat. Maka kita akan tegar, sabar, kokoh dengan musibah tersebut. Tidak mudah hancur bagaikan kerupuk kena air. Kemudian waqala huna li alla yakuna lin nas alaikum hujjah, ay syara'na lakum istiqbal al-qiblah al-musharraf, istiqbal al-ka'batil musharrafah, liyanqati'a ankum ihtijajun nasi min ahli al-kitabi wal musyrikin. Artinya Allah kemudian berfirman agar tidak ada hujjah, alasan bagi manusia atas kalian. Maksudnya, kami menetapkan bagi kalian untuk menghadap Ka'bah yang mulia agar tidak ada bantahan dari ahlul kitab dan kaum musyrikin kepada kalian. Kok begitu? Fa innahu law baqiya mustaqbilan baital maqdis la tawajjahat alaihi al-hujjah. Fa inna ahlal kitab yajiduna fi kitabim anna qiblatahumul mustaqirrah hiyal Ka'bah al-baitul haram. Subhanallah. Perhatikan baik-baik. Karena seandainya kalian, jika kalian masih tetap menghadap ke Baitul Maqdis, niscaya hujjah itu akan terus ada. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Ahlul Kitab mendapatkan dalam kitab mereka, Taurat dan Injil, bahwa kiblat mereka yang tetap adalah Ka'bah Baitul Haram. Ya? Jadi kalau seandainya Nabi tidak dipindahkan kiblatnya, maka orang-orang ahlul kitab nanti akan punya alasan untuk mencela Rasulullah. Kamu Nabi beneran tau enggak? Ini di dalam kitab kami, kiblat itu nanti akan dipalingkan ke Ka'bah. Nah ini. Ini maksud li alla yakuna linnasi alaikum hujjah, agar manusia tidak ada hujjah atas kalian. Ya, tidak ada alasan menyalahkan kalian. Kemudian wal musyrikun yarawna anna min mafakhirihim hadzal baitul hadzal baitil azim. Artinya, sedang kaum musyrik memandang bahwa di antara kehormatan milik mereka adalah al-baitul haram, rumah yang agung tersebut. Wa annahu min millati Ibrahim, dan dia adalah ajaran dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian penulis mengatakan wa annahu idza lam yastaqbilhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tawajjahat nahwuhu hujajahum wa qalu kayfa yaddai annahu ala millati Ibrahim wa huwa min dhurriyyatihi wa qad taraka istiqbal qiblatihi. Artinya, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkiblat ke arahnya, yaitu ke arah Ka'bah, niscaya orang-orang musyrik, bantah-bantahan mereka akan tertuju kepada beliau dengan berkata, bagaimana dia mengaku menganut ajaran Nabi Ibrahim sedangkan dia termasuk keturunannya, namun dia tidak meninggalkan menghadap kiblatnya, atau lebih gampangnya, namun dia tidak menghadap kiblatnya. Oleh karena itu penulis kemudian mengatakan fa bistiqbalil qiblah qamatil hujjah ala ahlil kitab wal musyrikin wa qata'at hujajuhum alaihi. Oleh karena itu, dengan menghadap ke arah kiblat, yaitu Ka'bah, maka tegaklah hujjah, alasan, atas ahlul kitab dan kaum musyrik, sekaligus lenyaplah bantahan mereka atas Nabi Muhammad SAW, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Ya, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Illa alladhina zalamu minhum ay man ihtajja minhum bihujjah huwa zalimun fiha laysa laha mustanadun illa tiba'al hawa wa dhulm fahadha la sabila ila iqna'ihi tajahihi. Artinya, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, artinya orang yang berhujjah di antara mereka dengan hujjah yang dia berlaku zalim, artinya mencela Rasulullah tetap saja meskipun di dalam kitab mereka terdapat kiblat sebenarnya adalah Ka'bah, tapi tetap mencela Rasulullah. Ini orang yang zalim, yang tidak memiliki sandaran sama sekali, hanya hawa nafsu dan kezaliman. Ya, hanya hawa nafsu dan kezaliman. Maka kemudian mengatakan, maka orang seperti ini tidak ada jalan untuk memuaskannya dan berhujah atasnya, demikian pula tidak ada artinya menjadikan syubhat yang mereka utarakan dengan maksud membantah itu sebagai suatu masalah yang tidak perlu diperhatikan dan tidak perlu diperdulikan. Apa maksud penulis? Kalau orang yang benar-benar menganut agamanya, Taurat dan Injil, orang-orang musyrik menganggap kiblat tetap adalah Baitul Haram. Al-Ka'bah al-Musharrafah. Ya, tidak ada yang bisa bantah ini karena itu di dalam kitab mereka. Yang bisa bantah hanya orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang zalim. Ini yang orang-orang yang ngeyel. Saya pribadi paling tidak suka ya sifat ngeyel. Kalau salah ya udah ngaku salah, selesai. Ya. Kalau ngeyel itu berbuat zalim, saya akan tolak walaupun dia paling benar. Nah, ini sudah ini susah ya. Dia tetap salah walaupun dia mengerjakan kebenaran. Ini susah. Ya. Ini orang hanya hawa nafsu. Maka pada saat itu tidak manfaat kita menegakkan hujah kepada dia, tidak manfaat kita diskusi, bahkan mungkin sampai taraf debat, tidak manfaat, selesai. Contoh ya, paling gampang. Ada syekh kita, Syekh Abdul Razak. Dihina oleh seseorang. Kemudian beliau klarifikasi. Sudah selesai kan sebenarnya? Misalkan ada seorang ustaz dihina oleh seseorang dengan berbagai macam hinaan ataupun celaan. Kemudian si ustaz ini mengklarifikasi, saya tidak berbuat demikian karena gini-gini nih, selesai. Ya, semestinya kita ambil perkataan ini, selesai. Orang yang ngeyel apa? Masih menuduh, masih mencela, masih. Nah, seperti itulah berhubungan. Kalau orang-orang seperti ini tidak perlu dijelaskan, tidak perlu, tinggalin aja. Ya, salama, tinggalin aja. Cukup. Itu karena kenapa? Karena orang zalim. Dia berhujah hanya dengan hawa nafsu. Sama debat kusir begitu dalam permasalahan agama. Misalkan debat dengan orang ahli bid'ah. Enggak habis-habisnya. Ya. Kamu nanti akan dicari macam-macam. Kamu mau baru belajarlah. Ya. Umurmu baru berapa kilo sih makan garam? Yang ada adalah merendahkan orang tersebut. Tidak dihadapi dengan hujah, dengan dalil. Orang seperti ini sudahlah. Kita sudah menyampaikan, ya, jangan terlalu ditanggapi. Karena dia ngeyel dengan kezaliman. Ya, tidak bisa kita tanggapi. Yang bisa menyembuhkannya hanya hujah. Hanya apa? Hanya petunjuk dari Allah. Adapun orang-orang yang masih bersih pikirannya, tidak tercampuri hatinya, maka mudah dia menerima ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya, hadis-hadis Rasul, mudah dia menerimanya. Kita lanjutkan. Sama ya dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Ya, kalau orangnya kelihatan ngil padahal dia benar-benar salah, ya sudahlah selesai. Ngapain diperpanjang? Ya, ya begitulah sifatnya yang penuh dengan hawa nafsu. Kita maklumi saja. Adapun untuk menegakkan hujah, menegakkan ini tidak benar. Bukan berarti kita membiarkan orang dalam kesesatan, tetapi agar kita tidak lebih mengerjakan kezaliman yang semisal dengan orang tersebut. Jadi ini salah satu adab dalam bergaul bisa kita ambil seperti ini. Dan diambilkan dari ayat Al-Quran, surah Al-Furqan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika ada orang-orang bodoh berbicara, bicaranya dengan hawa nafsu, assalamualaikum. Ada pepatah, ada perkataan Imam Syafi'i mengatakan, idza nataqas safihu fala tujibhu. Wa khairun min ijabatihi sukutu. Jika orang dungu ngomong, jangan digubris, jangan dilawan. Jika orang dungu ngomong, biarin aja deh. Ngapain ngelawan sama-sama dungunya nanti? Ya. Ada lagi pepatah Arab yang mengatakan, ini saya ingat perkataan Al-Ustaz Al-Fadhil Hafizahullah Ta'ala, Ustaz Yazid, ketika beliau bermasalah dengan seseorang, dengan dalam kitab beliau Mulia dengan Manhaj Salaf. Beliau mengatakan, ada pepatah yang atau sajak yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Saya lupa lafadznya, tetapi maknanya begini. Bukan aku tidak bisa menjawab pertanyaan engkau. Jadi beliau punya buku kan judulnya Mulia dengan Manhaj Salaf. Kemudian buku itu ditentang oleh sebagian orang. Salah satunya adalah pembesar, salah satu organisasi besar di Indonesia ini. Kemudian beliau gak jawab. Tapi beliau jawab dengan perkataan Imam Syafi'i, bukan aku tidak sanggup untuk menjawab, akan tetapi tidak pantas seorang manusia menjawab seekor anjing. Apa itu? Berat gak? Wah, itu lebih dibandingkan ngomong 1000 kata. Hah? Ini para ikhwah sekalian. Sama dengan, saya lupa sih lafad bahasa Arabnya. Kalau lafad bahasa Arabnya indah gitu. Saya dulu hafal itu perkataan. Iza nataqas safihu, yang saya hafal ini. Iza nataqas safihu falatujibhu. Wa khairun min ija disukut. Jika orang dungu ngomong, jangan dilawan. Terutama ya dalam masa-masa agama. Kayaknya tuh makruh, kalau menurutku makruh bang tuh. Rokok tuh makruh menurutku. Tahu bang Ustadzullah pakai apa dalilnya? Aku makruh bang. Pokoknya aku tuh bang sudah. Yang seperti ini sudah, jangan dilawat. Ya. Karena kalau dilawan sama-sama dungunya biar. Ya, ini seperti ini ya para ikhlas kalian. Lebih baik diam. Itu jawaban yang paling utama. Nanti deh saya carikan perkataan itu. Yang jelas perkataannya seputar itu. Bukan aku tidak sanggup untuk melawannya. Akan tetapi seorang manusia tidak akan pernah melawan seekor anjing. Ini perkataan yang tegas, keras. Tetapi dia perkataannya penuh dengan makna. Ya ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga para ustaz-ustaz kita. Baik, itu dulu yang bisa kita sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Ada yang ingin bertanya? Ya, kasih ke Pak Robi. Dapat haji yang akbar ya, karena wukufnya pada hari Jumat. Nah, apakah haji akbar itu ada keistimewaan dibanding haji seperti biasa? Oh ya. Seperti apa kira-kira keistimewaannya? Ya, ini beberapa kali sudah saya ulang dalam beberapa kajian. Di antaranya kajian di TV Roja hari Rabu, kemudian juga kajian di Martapura kemarin pagi, ya. Dan saya umumkan setiap Senin kalau tidak ada ini jadwal saya di radio dan juga jadwal-jadwal ustadz yang lain dari mulai jam 10-an sampai zuhur. Maka di situ kadang-kadang kita menjelaskan hal yang agak detail, ya. Antaranya haji akbar itu. Ulama berpendapat, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Lihat Pak ya, haji akbar itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan haji akbar apabila wukufnya hari Jumat. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, haji akbar apabila wukufnya Idul Adha-nya hari Jumat. Idul Adha-nya hari Jumat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau kerjakan ketika haji? Wukufnya hari apa? Hari Jumat. Wukufnya hari Jumat. Berarti hari Sabtunya hari Idul Adha. Nah, ini dua pendapat. Ini yang diperbincangkan oleh para ulama, Pak. Adapun apabila wukuf hari Jumat, apakah haji akbar? Maka ini tidak pernah diperbincangkan oleh para ulama. Yang diperbincangkan oleh para ulama tadi adalah haji akbar itu hari apa? Apakah hari wukuf? Apakah, atau saya ulangi biar Bapak enggak bingung ya. Tadi saya salah saya menjelaskannya. Begini. Para ulama berbeda pendapat dalam perkara kapan hari haji akbar. Paham sampai sini, Pak? Pendapat pertama, hari Haji Akbar adalah hari Arafah. Pendapat kedua, hari Haji Akbar adalah hari Idul Adha. Ini dua pendapat. Mereka tidak membicarakan hari Haji Akbar adalah hari Arafah, wukufnya hari Jumat. Enggak. Mereka membicarakan hari Haji Akbar imma hari Arafah atau hari Idul Adha. Itu perbedaan mereka. Nah, adapun keyakinan sebagian orang, hari Haji Akbar apabila hari wukufnya bertepatan dengan hari Jumat. Nah, ini enggak dibicarakan oleh para ulama. Mereka membicarakan kapan ya hari Haji Akbar. Mereka punya dua pendapat. Pendapat pertama apa? Hari apa? Arafah. Apapun harinya, Pak. Atau hari Idul Adha. Apapun harinya. Nah, itu yang mereka bicarakan. Adapun keyakinan sebagian orang, kalau wukufnya hari Jumat sebagaimana Rasulullah disebut hari Haji Akbar, maka enggak benar. Tidak benarnya dari beberapa sisi. Yang pertama, dari sisi hadis Rasulullah. Riwayat Imam Abu Daud. Nabi Muhammad SAW, perhatikan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, qaman Nabiya SAW bainal jamarat. Nabi Muhammad SAW berdiri di antara lubang-lubang jamarat. Yaumun nahar. Pada hari Idul Adha. Pada hari apa? Idul Adha. Lalu beliau bertanya, ayyu yaumin hadza? Beliau bertanya kepada para sahabatnya, hari apa ini? Maka para sahabatnya menjawab, yaumun nahar, hari Idul Adha wahai Rasulullah. Maka Nabi langsung menjawab, hadza yaumul hajjil akbar wa yaumun nahar al hajjul akbar. Artinya, ini adalah hari Haji Akbar. Lihat, kapan itu Rasulullah mengatakan? Hari Idul Adha. Hari Haji Akbar. Berarti kalau seandainya kita lihat sejarah, itu hari Sabtu, bukan berkenaan dengan Jumat. Paham ya? Nah, makanya pendapat yang paling kuat bahwa hari Haji Akbar adalah hari Idul Adha. Adapun hari Arafah, dia disebut dengan hari Arafah. Adapun keyakinan sebagian orang bahwa hari Haji Akbar adalah ketika wukufnya hari Jumat, ini enggak pernah dibicarakan oleh para ulama. Enggak ada. Maka keyakinan masyarakat yang terjadi seperti hari ini, ya, tahun ini hari Haji Akbar karena wukufnya hari Jumat, ini keliru sebenarnya. Lihat saja nanti ramai ini. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan seperti itu. Dan itu mungkin terulang 10 tahun yang lalu juga seperti itu. Berulang lagi 10 tahun yang akan datang hari Haji Akbar. Itu keyakinan keliru, Pak. Jadi yang dimaksud dengan hari Haji Akbar adalah apa? Hari Idul Adha. Dan bukan hari wukuf Jumat, bukan. Karena para ulama membicarakan, sekali lagi saya ulang ini, hari Haji Akbar itu kapan? Dua pendapat tadi. Yang pertama hari Arafah. Yang kedua hari Idul Adha. Ini tidak berkaitan dengan hari apa? Jumatkah, Sabtukah? Enggak. Ya. Yang penting dua pendapat ini. Antah hari wukuf, hari Arafah, atau hari Idul Adha. Nah, pendapat yang kuat dari masalah ini adalah hari Idul Adha. Makanya yang berkeyakinan bahwa hari Haji Akbar itu adalah ketika wukufnya di Arafah, ini keliru dari dua sisi seperti yang saya katakan. Hadis riwayat Imam Abu Daud tadi, yang kedua, hari Haji Akbar bukan hari wukuf, tapi hari Idul Adha. Adapun kalau ditanya, apa keutamaan hari Haji Akbar? Kita tanya dulu, yang kamu maksud hari Haji Akbar apa dulu? Kalau yang dimaksud wukuf di hari Jumat, maka itu gak ada keutamaan. Keutamaan wukufnya, bukan karena wukuf Jumatnya. Keutamaan wukufnya. Memang Pak, kalau ingin disambung-sambungkan, hari wukuf, hari Arafah, hari Jumat pulang. Kalau ini digabung-gabungkan, kalau dicari-cari. Tapi gak seperti itu penjelasannya. Nah, kalau ditanya, hari Haji Akbar apa utamanya? Maka jawabannya, kalau yang kamu maksud hari Haji Akbar sebagaimana yang benar, yaitu hari Idul Adha, keutamaannya banyak. Yang pertama, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah untuk diamalkan pada hari Idul Adha dibandingkan menyembelih kambing atau menyembelih hewan kurban. Satu. Yang kedua, di dalam hari ini terdapat keutamaan dengan mengerjakan ibadah-ibadah pokok. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wassababu fi imtiyazi hadhil ayyamil ashr lima kan ijtima'i ummahatil ibadati fihi kassalati wassiyami wassadaqati walhajj wala yata'atta fi ghairihi. Artinya, sebab kenapa 10 hari terakhir di bulan Dzulhijjah utama, karena di dalamnya terdapat ibadah-ibadah pokok seperti sholat. Sholat apa? Idul Adha. Adanya di kapan? Pas hari Idul Adha. Seperti puasa. Puasa kapan? 9 Arafah berkaitan dengan Idul Adha. 9 Zulhijjah. Kemudian seperti sedekah, yaitu menyembeli. Adanya pas setelah sholat Idul Adha. Kemudian haji. Adanya puncaknya pas Idul Adha. Jadi memang benar. Hari Haji Akbar itu setiap hari raya Idul Adha. Makanya nanti khutbah ini, salah satu bocorannya, saya ingin mengagungkan hari ini. Sebagian kaum muslim menganggap hari raya itu cuma Idul Fitri. Lihat, ramainya pun tidak seramai Idul Fitri, betul? Nah, itu dia. Itu sebuah kekeliruan. Maka ayo kita yang ngaji sunnah ini, kita jelaskan kepada masyarakat. Ini pun seperti Idul Fitri. Bahkan hari-harinya sekarang ini, siangnya lebih utama dibandingkan siang 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Ini para ikhwah sekalian. Dan tidak mungkin itu dikerjakan mulai sholat Id, menyembelih, haji, puasa, kecuali di waktu ini. Tidak bisa dikerjakan kecuali di waktu itu. Wala yata'atta fi ghairi. Nah, itu kalau ditanya apa keutamaan hari Haji Akbar? Demikian. Dan untuk keputusan, kita sudah paham insya Allah apa yang saya sebutkan. Keputusan mengikuti pemerintah. Ya, hari Arafah itu mengikuti pemerintah. Karena Arafah, puasa Arafah itu sudah ada sebelum Nabi berhaji. Sebelum Nabi berhaji. Jadi puasa Arafah bukan berkaitan dengan wukuf. Itu sebelum berhaji sudah ada. Hadis riwayat Muslim. Ya. Nabi Muhammad SAW berhaji kapan? Tahun berapa Hijriah? 9 apa 10? 1 tahun beliau sebelum meninggal. 10 Hijriah. Tahun depan beliau tidak ada haji lagi. 11 sudah meninggal. Karena bulan Muharram, bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah beliau meninggal. Berarti hajinya 1 tahun sebelum meninggal. Itu haji yang pertama dan haji yang terakhir. Makanya, ya, puasa Arafah sebelum itu sudah ada. Puasa Asyura sebelum itu sudah ada. Kalau begitu, puasa Arafah itu berkaitan dengan tanggal 9 Zulhijjah, bukan dengan hari Arafahnya. Bukan dengan orang wukufnya. Ya. Kemudian, yang kedua, kalau seandainya berkaitan dengan wukuf, kalau 100 tahun yang lalu bagaimana? Orang enggak ada televisi, tidak tahu kapan wukuf di Arafah. Terutama yang di pedalaman. Ya. Kayak di Batu Mandi. Tidak ada di sana. Kalau 100 tahun yang lalu, kalau sekarang mungkin ada. Ya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana puasanya kalau begitu? Nah, kalau begitu puasanya menurut tanggalan, bukan menurut orang wukufnya di Arafah. Meskipun pendapat yang mengikuti Arab Saudi untuk saat sekarang itu pendapat ulama-ulama besar. Ya, dan ustaz-ustaz besar. Ulama Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdul Razzaq, kemudian Ustaz Hakim dan yang lain-lain. Akan tetapi inilah masalah khilafiyah. Kita harus legowo satu dengan yang lainnya dan tidak menyesatkan satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ya. Ustaz, bagaimana kalau kita seandainya sudah terlanjur berkurban di tempat lain, misalnya yang mana yang kita ikuti tersebut berkeyakinan bahwa hari rayanya itu hari Sabtu, tetapi menyembelihnya itu nanti hari Ahadnya gitu. Bagaimana Ustadz itu? Ini satu, sebelum saya jawab pertanyaan Ibu ya Bu, satu lagi, ada kebiasaan atau ada solusi yang dikemukakan oleh sebagian orang dan solusi ini bid'ah, gak pernah ada di zaman Rasulullah. Jadi misalkan kita real sekarang saja, di Arab Saudi hari Idul Adha-nya kapan? Sabtu. Kita hari Ahad. Betul ya? Begitu ya? Tidak salah saya ya. Dia kalau begitu bagi kita hari 9 Dzulhijjah hari Sabtu. Di Arab Saudi hari Jumat. Nah, dia bagaimana solusi ngambil solusinya? Jumat ikut puasa. Puasa apa, Bu? Puasa Arafah. Ya. Tapi Sabtu puasa pulang. Puasa apa? Puasa menghadangi hari raya. Karena hari rayanya umat Indonesia. Karena ulun di Indonesia jidin. Ini enggak pernah ada perkataan ulama satupun. Ya. Imam mengambil pendapat yang pertama yang kita tadi atau pendapat yang kedua yang ustaz-ustaz besar tadi. Silakan. Tapi yang seperti ini tadi solusinya enggak ada itu. Tidak pernah ada. Paham maksud saya ya? Gara-gara ingin jadi seperti bunglon gitu, setengah-setengah. Ya, setengah-setengah. Nah, ini saya ingatkan, tidak ada yang seperti itu, ya. Tidak ada yang seperti itu. Baik. Kemudian para ikhwah sekalian, pertanyaan Ibu tadi, kalau disembelihnya hari Ahad, tidak mengapa Bu? Karena hari Ahad menurut mengambil pendapat pertama, yaitu ikut pemerintah, maka itu adalah hari Idul Adha. Hari Idul Adha. Dan saya lebih baik condong seperti itu. Kalau Ibu mengambil pendapat pemerintah, maka minta disembelih hari Ahad. Karena Lebarannya adalah hari Ahad. Itu pun setelah sholat Idul Adha. Ya, meskipun tidak usah ditarik kembali uangnya dari masjid tersebut, enggak usah lah. Ya, biarkan saja tapi disembelihnya hari Ahad kalau bisa. Nah, kalau tidak bisa nanti bermasalah karena menyembelih sebelum waktunya. Ya, menyembelih sebelum waktunya. Dan ini juga nanti akan bermasalah masalah kita ini saja sudah gatal-gatal kuku tidak di sudah berapa seminggu ya. Ya, 5 harian sekitar itu. Apalagi sampai nanti tanggal 10 sudah tidak nyaman gitu. Nah, itu berkaitan juga dengan masalah memotong kuku, mengambil rambut ya, seperti itu. Kapan disembelih hewannya? Entah ikut pemerintah kah atau ikut Arab Saudi kah, seperti itu. Nah, dan ingat baik-baik, yang kejadian seperti ini bukan tahun ini aja. Ya, beda Indonesia dengan Arab Saudi dalam Idul Adha bukan sekarang ini aja. Jadi enggak, jangan aneh gitu loh. Kenapa terlalu diheboh-hebohkan oleh media massa? Biasa aja. Memang setiap negara sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Apalagi waktu itu di Indonesia banyak kabut, banyak asap. Ya, akhirnya tidak terlihat dengan terang benderangnya seperti di Arab Saudi cuacanya. Jadi tidak mengapa Bu, dipesani untuk hari Ahad, ya, hari Ahad untuk disembelihnya. Dan itu yang paling utama karena Ibu mengikuti pemerintah, otomatis mengikuti hari raya orang-orang yang mengikuti pemerintah. Wallahu a'lam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umuman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia.